Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithu al-thani wal-ishruna. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-22 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya, maka orang tersebut bertanya, ara'aita idza sallaitul maktubati? Ya, ara'aita idza sallaitul maktubati? Apa pendapatmu, ya, jika saya itu mengerjakan salat-salat yang wajib. Wa sumtu ramadhana, dan juga mengerjakan puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan juga menghalalkan perkara-perkara yang halal. Wa harramtul harama, dan juga mengharamkan yang haram. Wa lam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambahkan amalan apapun selain hal-hal tersebut. A'adkhulul jannata, ya, a'adkhulul jannata, apakah saya akan masuk surga? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, na'am. Iya. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari riwayat Abu Zubair dari Jabir. وَزَادَ فِي أَخِرِهِ, ya, dan beliau menambahkan di akhir hadis ini, وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا, demi Allah, ya, saya tidak akan menambah amalan apapun melebihi, ya, amalan-amalan tersebut. Wa qad fassara ba'dhum, dan sebagian dari ulama tafsir itu menafsirkan tahlilal halali, ya, menghalalkan halal itu adalah bi'tiqadi hillihi, ya, cukup dengan keyakinan halalnya perkara-perkara yang halal. Wa tahrimal harami, dan juga beliau semua menafsirkan apa yang dimaksud dengan tahrimul haram, mengharamkan yang haram, bi'tiqadi hurmatihi ma'ajtinabihi, yaitu cukup dengan keyakinan mengharamkannya namun juga dengan menjauhi perkara-perkara haram tersebut. Wa yahtamilu an yurada bi tahlilil halali ityanuhu, dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan tahlilul halal, menghalalkan yang halal, itu adalah ityanuhu, yaitu mengerjakannya, mengerjakan perkara yang halal. Wa yakunal halalu hahuna ibaratan amma laisa biharamin. Maka pada saat itu, maka jadilah al-halal yang dimaksudkan dalam hadis ini, itu adalah ungkapan segala sesuatu yang tidak haram. Fayadkhulu fihil wajibu. Ya, maka perkara-perkara yang wajib itu juga masuk dalam al-halal di sini. Wal mustahabbu, ya, dan juga perkara-perkara yang mustahab, ya, perkara-perkara yang sunnah juga masuk dalam halal dalam hadis ini. Wal mubahu, dan juga perkara-perkara yang mubah, itu juga masuk dalam perkara halal yang dimaksudkan dalam hadis ini. Wa yakunal makna, ya, maka jadilah makna dari hadis ini, annahu yaf'alu ma laisa bimuharramin alaihi, ya bahwa orang tersebut mengerjakan segala sesuatu yang tidak haram. Wala yata'adda ma ubiha lahu ila ghairihi, dan juga tidak yang melampaui batas ya terhadap apa-apa yang dihalalkan tersebut sampai mengerjakan yang tidak dihalalkan. Ya, melampaui batas, tidak melampaui batas maksudnya ya, tidak melampaui batas terhadap perkara yang dibolehkan tersebut, dihalalkan tersebut. Ya, kalau melampaui batas sampai mengerjakan yang tidak dibolehkan, tidak dihalalkan. Wa yajtanibul muharramati, ya, dan juga dia menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Wa yuqalu fil amthali, dan dikatakan mengenai contoh, fulanun la yuhallilu wa la yuharrimu. Fulan tidak menghalalkan dan juga tidak mengharamkan. Idza kana la yamtani'u min fi'li haramin. Ya. Ketika seseorang itu tidak ya berhenti melakukan perkara yang haram. Wala yaqifu indama ubiha lahu. Ya, dan juga tidak berhenti yang melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan baginya. Wa in kana ya'taqidu tahrimal harami. Ya, namun jika ketika itu dia meyakini keharamannya. Fayaja'aluna man yaf'alul harama wa la yatahasha minhu muhallilan lahu. Ya. Maka para ulama itu menjadikan ya, orang yang melakukan keharaman tadi ya, dan tidak menjauhinya termasuk orang-orang yang muhallil, orang yang menghalalkannya. Ya, jadi para ulama itu menggolongkan jika ada ya, orang yang kemudian tidak berhenti melaksanakan sesuatu yang haram ya, dan juga walaupun ya walaupun dia berkeyakinan itu adalah perkara yang haram ya, yang taqidu tahrimal haram, maka mereka tetap menggolongkannya orang yang mengerjakan haram dan juga tidak menjauhinya itu termasuk muhallil, termasuk orang yang menghalalkan ya. Wa in kana la ya'taqidu hilluhu, apabila ia tidak meyakini kehalalan perkara haram tersebut. Ya, wal'iyadu billah. Semoga kita dapat dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Wa bikulli halin, ya maka dan bagaimanapun juga, fa hadzal haditsu yadullu ala anna man qama bil wajibati. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mengerjakan perkara yang wajib. Wantaha anil muharramati. Ya, dan juga menjauhi perkara-perkara yang haram. Dakhalal jannata. Maka dia akan masuk surga. Wa qad tawataratil ahaditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihadzal makna. Ya, dan sungguh telah sampai ya secara mutawatir hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna yang serupa. Auma huwa qaribun minhu, ya atau dengan makna yang dekat dengan makna tersebut. Kama kharrajahun Nasa'i, sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban dan juga Ibnu Hibban. Wal Hakim dan juga Al Imam Al Hakim. Min hadis Abi Hurairah wa Abi Sa'id. Dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ma min 'abdin yusallis salawatil khamsa. Ya tidaklah seorang hamba yang mengerjakan sholat lima waktu, wa yasumu ramadhana, dan juga berpuasa Ramadan, wa yukhrijuz zakata, ya, dan juga mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian wayajtanibul kaba'iras sab'a dan juga menjauhi 7 dosa besar. Illa futihat lahu abwabul jannati. Yang melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa'a. Yang dia dapat memilih dari pintu mana saja ia akan masuk. Tsumma tala, ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ya, maksudnya dosa-dosa kecil. Dalam surat An-Nisa ayat 31. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahun Nasa'iyyu wa Ibnu Hibbana wal Hakimu wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim beliau mensahihkannya. Lakin da'afahu Syaikhul Albani rahimahullahu fi dha'ifit targhibi wat tarhibi. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Dha'ifut Targhib wat Tarhib. Kita kembali ke atas. Wa fi sahihaini, ya, dan dalam as-sahihain yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna a'rabiyan qala, ya bahwasanya ada seorang badui yang berkata, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, dullani ala amalin, ya idza amiltuhu dakhaltul jannata. Ya, tunjukkanlah kepadaku pada suatu amalan yang jika aku mengerjakannya, ya, maka aku akan masuk surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ta'budullaha la tushriku bihi syai'an. Ya, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubata. Ya, dan engkau mendirikan salat-salat yang wajib. Wa tu'addiz zakatal mafrudata. Ya, dan juga engkau menunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu ramadhana. Ya, dan juga engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Qala, ya maka ya Rasulullah. Ya, atau maaf, orang badui tersebut. Qala, maka orang tersebut berkata, Walladhi ba'athaka bilhaqi. Ya, demi zat yang ya, mengutusmu dengan kebenaran. La azidu ala hadha syai'an. Ya, aku tidak akan menambahkan amalan apapun melebihi apa yang kau sebutkan tadi. Ya. Kemudian beliau menambahkan wala anqusu minhu, ya, dan juga aku tidak akan mengurangi dari yang engkau sebutkan tadi. Falamma walla, ya, maka ketika orang badui tersebut berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannati falyanzur ila hadha. Ya, barang siapa yang ingin melihat seorang lelaki atau salah seorang dari penghuni surga, maka lihatlah orang tersebut tadi. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain, an Talhata bin Ubaidillah, ya, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan jaa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa'irar ra'si. Ya, ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ya rambutnya atau kepalanya itu berantakan. Faqala, maka orang badui tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni madza faradallahu alayya minas salati." Ya, kabarkan kepadaku mengenai ya salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-shalawatul khamsu." Yaitu salat yang lima waktu. "Illa an tatawwa'a syai'an," yang melainkan jika engkau yang menambahkan dari salat tersebut, maksudnya salat sunnah. Ya, salat nafilah. Faqala, maka orang badui tersebut kembali berkata, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas siyami." Ya, kabarkanlah kepadaku, ya puasa apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya syahrur ramadhana illa an tatawwa'a syai'an." Ya, puasa pada bulan Ramadan atau syahro ya, syahrur ramadhana, engkau berpuasa pada bulan Ramadan yang melainkan jika engkau menambahkan sesuatu dari puasa tersebut, maksudnya puasa sunnah. Faqala, maka orang badui tersebut kembali bertanya, "Akhbirni bima faradallahu alayya minaz zakati." Ya, kabarkan kepadaku, ya, zakat apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi syara'il islami. Maka kemudian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mengabarkan kepada orang badui tersebut ya syariat-syariat Islam. Ya. Faqala, maka kemudian orang badui tersebut berkata, "Walladzi akramaka bil haqqi." Ya, demi zat yang memuliakanmu dengan kebenaran. "La atatawwa'u syai'an." Ya, aku tidak akan menambahkan sesuatu pun dari perkara-perkara yang diwajibkan tadi. "Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an." Dan juga aku tidak akan mengurangi sedikit pun dari hal-hal yang Allah wajibkan kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aflaha in sadaqa." Aflaha in sadaqa. Ya. Sungguh ia beruntung jika ia ya benar atau sesuai dengan apa yang ia katakan. "Au dakhalal jannata in sadaqa." Ya, atau ia akan masuk surga jika ia mengerjakan apa yang ia ucapkan atau ia benar dengan perkataannya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita kembali ke atas. Wa muradul a'rabiyyi annahu la yazidu 'ala shalatil maktubati. Yang dimaksud dengan orang badui tersebut bahwa ia tidak menambah apapun dari salat-salat yang wajib tersebut. Wa zakatil mafrudati, dan juga zakat yang wajib. Wa siyami ramadhana, dan juga tidak menambah dari puasa Ramadan. Wa hajjil baiti syai'an minat tatawwu'i. Ya, dan juga tidak menambah dari haji ke Baitullah ya sesuatu pun dari amalan yang sunnah. Laisa annahu la ya'malu bi syai'in min syara'il islami. Yaitu bukan berarti dia sama sekali tidak mengerjakan ya sesuatu pun dari syariat-syariat Islam. Wa wajibatihi, ya, dan juga kewajiban-kewajibannya. Ya, ghairu dzalika, bukan itu maksudnya. Wa hadhil ahaditsu lam yuzkar fi hajtinabul muharramati. Ya, dan hadis-hadis tersebut tidak menyebutkan di dalamnya menjauhi perkara yang haram. Li'anna sa'ila innama sa'alahu 'anil a'mali allati yadkhulu biha 'amiluhal jannata. Ya. Karena penanya ya di sini hanya bertanya mengenai amalan-amalan yang dapat membuat orang yang mengerjakannya itu masuk ke surga. Fahadihil a'malu asbabun muqtadiyatun lidukhulil jannati. Maka amal-amal tersebut itu menjadi ya sebab yang dapat menyebabkan seseorang itu masuk ke surga. Wa qad yakunu irtikabul muharramati mawani'a. Ya wa qad yakunu irtikabul muharramati mawani'a. Ya dan terkadang ya perbuatan-perbuatan yang haram ya mengerjakan perbuatan yang haram itu dapat menjadi penghalang dia masuk surga. Wa yadullu ala hadza yang menunjukkan hal tersebut ma akhrajahul Imam Ahmad min hadithi Amr ibn Murratal Juhani. Ya, jadi yang menunjukkan bahwa perbuatan ya haram itu dapat menjadi penghalang masuk surga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Amr. Ya Amr bin Murrah Al-Juhani. Ya qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, syahidtu an la ilaha illallahu wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan juga saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa sallaitul khamsa, dan juga saya mengerjakan salat 5 waktu. Wa attaitu zakat mali, dan juga aku menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu syahra ramadhan, dan juga aku berpuasa pada bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata ala hadza, ya, barang siapa yang mati dalam keadaan demikian, keadaan berbuat hal-hal tersebut, kana ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i yaumal qiyamati. Maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Wa nasoba usbu'aihi, dan ya, seraya beliau ya, menancapkan kedua jarinya. Malam ya'uqqa walidayhi, ya, selama dia tidak durhaka pada kedua orang tuanya. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Ahmadu fil musnadi wa fi isnadihi da'fun lihali Abdillah ibn Lahi'ata. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnad beliau, namun di dalam isnadnya terhadap kelemahannya karena keadaan dari Abdullah bin Lahi'ah. Wa dzakarahul Haythamiyyu fil Mujammai. Hadis ini disebutkan oleh Al-Haythami rahimahullahu taala dalam Al-Mujamma'. Wa qala rawahu al-Bazzaru wa rijaluhu rijalus sahihi. Dan beliau berkata diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan periwayatnya ya perawinya itu adalah perawi yang sahih. Khala Syaikhil Bazzari. Ya. Melainkan ya dua syekh, dua guru dari Al-Bazzar. Wa arju anna isnadahu isnadun hasanun au sahihun. Namun saya atau saya ya melihat ya saya melihat bahwa sanadnya itu hasan atau sahih. Artinya maksudnya al-majma' ya, majma'uz zawaid. Berarti al-majma' wa dzakarahul Haitsamiyyu fil majma'i. Ya dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Wa qad warada ya tarattubu dukhulil jannati ala fi'li ba'dil a'mali kas-salati. Dan juga telah sampai kepada kita riwayat yang mengatakan bahwa ya orang itu dapat masuk surga sebab ya sebagian dari amalan wajib seperti salat. Fa fil haditsis sahihi, maka dalam hadis yang sahih man shallal bardaini dakhalal jannata. Ya, barang siapa yang melaksanakan salat bardain, maka dia akan masuk surga. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal bardani, yang dimaksud dengan salat al-bardani itu adalah al-fajru wal asru, yaitu salat subuh dan salat asar. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.